Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman. Allama al-Qur'an khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hari ini sebagaimana yang saya janjikan, materi akan banyak saya fokuskan untuk penyembuhan dari penyakit materialisme yang sudah terlalu dalam merasuki sebagian besar jadi kita akan banyak mempelajari. Saya kira ini kesempatan yang sangat bagus sekali untuk memperbaiki diri, untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit rohani kita. Ibu-ibu sekalian, sering kita dengar bahwa ada 3 tingkatan orang yang berpuasa pada kondisi seperti ini. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini ibu naik ke tingkatan yang paling tinggi, yang nomor 3 itu. Puasanya tidak sebatas puasa lahiriah, tidak makan, tidak minum, dan tidak syahwat. Ini barangkali untuk anak-anak. Ibu-ibu juga sudah bagus tapi belum cukup. Ketika hanya puasa mata, puasa telinga, dan puasa lidah. Artinya, melihat yang diharamkan itu pasti membatalkan puasa. Karena prinsipnya, memandang yang haram itu ternyata sama dengan memakan yang haram. Karena secara hukum, mendengarkan yang haram sama dengan memakan yang tegasnya. Boleh jadi kita tidak makan babi, tetapi setiap hari kita mengkonsumsi yang sama besar dosanya dengan makan babi. Mungkin penyebabnya karena kita melihat yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, dan mengucapkan yang diharamkan. Ini bulan baik. Mudah-mudahan kita bisa menempa diri, dan setelah Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Walau untuk menjadi tingkatan yang paling tinggi ini belum cukup. Satu hari Al-Hasan Al-Basri mendengar seseorang terbahak-bahak di bulan Ramadan. Beliau marah. Marah dalam pengertian, bagaimana mungkin kamu bisa mengumbar hawa nafsu segitu besar di bulan ibadah seperti ini? Ini bulan ibadah. Bahwa terbahak-bahaknya tertawamu itu menunjukkan kamu tidak mengontrol pikiranmu dan kamu tidak mengontrol hati. Memang untuk tingkatan para Aulia al-Muqarrabun, para wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang halal bagi kita itu seringkali bagi mereka makruh. Bagi kita kayaknya halal-halal aja deh, tapi bagi mereka itu sudah makruh. Kenapa? Karena mereka bahkan menjaga pikiran mereka, jangankan dari yang haram, dari yang makruh saja dijaga. Menjaga pikirannya dari yang makruh. Dan ada lagi, menjaga hatinya, menjaga perasaannya bahkan dari yang makruh. Ini tingkatannya. Jadi bukan cuma soal bertutur, memandang dan mendengar, tapi sampai pada tingkat pikiran. Inilah tingkatan saumnya khawasul khawas, tingkatan orang-orang yang betul-betul berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa sampai tingkatan itu. Dan harus berjuang ke arah sana. Bisa dan tidak bisa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya puasa yang begini yang memberikan efek besar bagi sikap dan perilaku kita. Puasa pikiran, puasa hati dari yang makruh saja, apalagi yang diharamkan, ini mereka jauh. Nah, tanpa kita sadari, sebetulnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kita dapati pada diri kita, temin sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, tidak ada kebaikan pada dirinya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Memang tidak makan, tidak minum, matanya dijaga, telinganya dijaga, tapi pikirannya bocor. Hatinya masih bocor. Misalnya, pikiran negatif, thinking terhadap saudara, misalnya. Apalagi musim pilpres memang sedikit yang lulus. Sedikit yang lulus. Padahal ini bulan yang namanya puasa. Puasa itu betul-betul puasa benar. Bukan cuma matanya dan telinganya, tetapi juga hati. Nah, orang yang sudah benar-benar puasa, di hatinya itu penuh dengan Allah. Allah di dalam hati, sehingga tidak ada waktu di jeda-jedanya itu kecuali banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga betul pikirannya dan hatinya terhadap sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya dan dadanya dipenuhi oleh Allah. Maksudnya apa? Dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipenuhi oleh rasa rindu kepada Tuhan. Sehingga sholat-sholatnya, doa-doanya menghantarkan setiap tetesan air matanya untuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipenuhi dengan Allah pikiran dan hatinya, maksudnya adalah khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini, setiap ayat yang dibacanya di bulan suci Ramadan, ayat-ayat yang difahaminya, membuatnya selalu meneteskan air mata takut kepada Tuhan. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Puncaknya mereka akan takut kepada hari ancaman di mana terbaliklah semua mata dan hati. Hari ancaman. Efeknya, mereka-mereka yang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan cuma menjauhi maksiat, bahkan menjauhi yang membolehkan dia untuk mengerjakannya, tetapi dia bahkan takut untuk tidak ke akhirat dari balik setiap pekerjaannya itu. Akhirat oriented. Bukan berarti kemudian dia tidak mengerjakan hal-hal duniawi. Karena mengerjakan hal-hal duniawi untuk mendukung kepentingan akhirat itu bagian daripada ibadah. Tetapi pekerjaan-pekerjaan duniawi yang tidak mendukung kepentingan dan tujuan keakhiratan itulah yang dia tinggalkan. Itulah ciri orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi seperti ini, rasa cinta, rindu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bergejolak di dalam hatinya, inilah yang kemudian menjadi pelembut kalbunya. Ini yang membuat bibirnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini lambat laun pikirannya akan terjernihkan oleh kesucian-kesucian yang ada di dalam hati. Cintanya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ringan melakukan ibadah-ibadah. Menjadi tentram hati mereka. Bukan sekedar sejuk, tapi betul-betul dadanya itu dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini terjernihkan pikirannya, sehingga semua beban-beban pikiran yang selama ini menjadi penyakit bagi jiwanya, menjadi beban bagi hidupnya terasa ringan. Apa yang terjadi selanjutnya? Orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan hope, harapan. Harapan-harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dunianya menjadi terasa lapang. Seakan-akan hidupnya tidak dibatasi oleh 7 lapis eskalasi langit. Tembus. Seakan-akan dia berada di sebuah ruang di mana di situ tidak ada sekat yang membatasinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena roja harapan-harapannya seakan-akan begitu jelas akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab harapan-harapannya bukan lagi harapan yang rendah. Bukan selera-selera hewani duniawi, tidak. Pada dirinya sudah dipenuhi oleh harapan-harapan suci yang tinggi-tinggi. Dan puncaknya adalah keriduan Tuhan. Orang seperti ini, dia biasanya merasa khawatir dengan ibadahnya. Khawatir yang saya maksud, khawatir tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus memperbaiki niat dan menyucikan tujuan untuk mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan siang dan malam. Dia berinfak terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Orang seperti ini takut dengan perbuatannya. Takut tidak diterima karena harapan tertingginya bukanlah pujian manusia. Takut amalnya tidak diterima karena ukuran keberhasilannya sama sekali tidak ada ukuran duniawi. Yang dia pikirkan adalah, apakah amalku ini bisa memperberat timbangan amal kebaikanku di akhirat, sehingga aku bisa lolos dari siksa api neraka? Apakah amalku ini akan berguna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah aku dituduh oleh Allah sebagai orang yang riya dalam sholatku? Fawailul lil musallim alladzina hum an sholatihim sa'un alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tahukah kalian siapakah pendusta agama yang teritrianya mereka yang celaka dengan sholat? Ayat ini selalu terngiang-ngiang di telinga. Dia bukanlah orang yang merasa alhamdulillah saya sudah sholat, tapi dia khawatir. Jangan-jangan sholatnya adalah sholat alam bawah sadar yang dikerjakan tanpa kesadaran penuh. Kesadaran akan keberadaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sholat. Orang-orang yang harapannya hanya kepada Allah dan sampai ke akhirat ini memang orang-orang yang paling beruntung, walau kelihatan aneh dan asing bagi manusia lain. Tetapi mereka orang-orang yang memiliki ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah jiwa-jiwa yang seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang dengan cintanya kepada Allah, wahai jiwa-jiwa yang telah tenang saat berzikir mengingat Allah dengan menyebut asma-Nya, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang bersama Allah karena sudah dipenuhi Allah di pikiran dan hati, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang senantiasa bertobat dan berinabah. Jiwa yang senantiasa kembali dan kembali dan tidak pernah mau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa-jiwa yang senantiasa ingin pulang ke haribaan Tuhan. Kebahagiaan jiwa seperti ini melebihi orang-orang yang hari rayanya pulang kampung ketika berbahagia kembali kepada Tuhan. Gelora jiwa orang-orang yang kembali dari mana dia berasal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirinya berasal dari Allah dan pasti akan kembali lagi kepada Allah. Dan suasana ingin kembali kepada Allah tidak menunggu kematiannya, karena kematian adalah keniscayaan. Keinginannya untuk kembali kepada Allah adalah setiap saat. Irji'i ila Rabbi. Tetapi kembalinya orang-orang seperti ini punya satu target penting. Radiyatan mardiyah. Yang menjadi fokus utama kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mendapatkan keriduan Allah. Maka cara kembali dia adalah melakukan segala sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini hatinya dipenuhi oleh raditu billahi rabba wa bil islami di wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Orang seperti ini doa-doanya selalu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. wa na'udzu bika min sakhatika wa na'am. Ada dua poin yang saya sebutkan tadi. Jiwa yang kembali itu bagaimana caranya? Dia telah ridho apapun yang menjadi ketetapan Tuhannya pada dirinya. Dan dia sudah ridho Islam sebagai aturan bagi hidupnya, tidak akan menjadi beban apa yang harus dia jalankan dan apa yang harus dia tinggalkan. Dia sudah ridho bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penuntun jalan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menuju Allah, kembali kepada Allah dengan keriduan, dengan menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalan agamanya, lewat mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ridho terhadap apa saja keputusan Tuhannya terhadap dirinya, maka dia akan mendapatkan balasan keriduan yang tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Radiyatan mardi. Selanjutnya, orang seperti ini akan mengalami tingkatan yang lebih tinggi lagi pada khuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati. Sekarang kalian berhak untuk masuk surga. Inilah jalan masuk surga. Inilah proses untuk bisa masuk surga. Dari puasa pikiran, puasa hati, penuhi dengan Allah. Kemudian ridho pada ketetapan Allah. Ridho kepada Islam sebagai agama kita, sebagai aturan hidup. Ridho kepada Nabi dengan semua bimbingan hidupnya. Lalu kemudian masuk bergabung dengan golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Doanya, wadkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Golokkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Maka selanjutnya orang ini akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya adalah sebuah proses di mana dengan langkah-langkah puasa yang kita lakukan, kita sedang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kosongkan pikiran, kosongkan hati kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah pembukaan pengingat kembali visi berpuasa. Wow. Saya sadar kakinya ini di dunia. Kita punya masalah di mana jiwa kita nggak bisa terbang karena masih terikat di tanah. Bahkan ada yang ruhnya tidak bisa terbang menuju ke alam malakut, ke alam ketinggian, karena ruhnya sudah patah sayapnya sehingga tidak bisa terbang. Terkapar di bumi bersama materi dan cinta dunia. Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang seperti ini? Adakah di sini? Maka perlu diservis. Kita sama-sama. Kita sama-sama memperbaiki diri. Inginnya memang seperti yang Ustaz angkat tadi, tetapi kita berada di alam, dengan alam rendah ini. Untuk itu mungkin cara pandang mindsetnya dulu perlu dibersihkan lagi, dijernihkan lagi, agar selalu Allah, Allah dan Allah yang menjadi tujuan. Jangan sampai terawih kita, tadarus kita, sedekah kita, ngajinya kita menuntut ilmu, ini kan sebetulnya jalan menuju Allah yang membuat kita tersiap-siap terus dan tidak pernah bisa mari beristighfar kepada-Nya. Mari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita lewat tobat-tobat yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit cinta dunia kita yang sudah terlalu berkarat ini. Astagfirullahaladzim. وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. وأتوب إليه. يا الله. Ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Allahumma anta rabbana, anta rabbana, anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibad. Ya Allah, sekolah rabbana, Engkau yang telah ciptakan kami dari tidak ada menjadi ada. Hanya Engkau saja yang telah menciptakan kami menjadi hamba seperti ini. Kami cuma hamba yang tidak berdaya di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau bisa cabut nyawaku kapan saja. Sebab ubun-ubunku ada di ujung jemari. Engkau bisa bukan cuma cabut semua nikmat yang ada pada diriku. Kapan saja tetapi nyawaku. Engkau bisa ambil pendengaranku kapan saja. Sehingga aku menjadi tuli. Kau bisa ambil penglihatanku kapan saja sehingga aku bisa menjadi buta. Kau juga bisa ambil kemampuanku berkomunikasi sehingga aku menjadi bisu. Kau juga bisa ambil jantungku sehingga aku tak mampu bernafas. Ya Allah. Anta Rabbana. Anta Rabbana. Anta Rabbana. Semua yang kami miliki bisa hilang tiba-tiba sekehendaknya. Bisa hangus semuanya sekehendak-Mu Kau ambil karena semua hanya titipan. Anta Rabbana. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, permata-permata hati kami adalah milik-Mu, bukan milik kami. Di bawah kendali-Mu, bukan di bawah kendali kami. La ilaha illa an. Tidak ada yang boleh kami cintai melebihi Engkau, ya Allah. Tidak ada yang boleh kami takuti melebihi Engkau, ya Allah. Tidak ada yang boleh kami harapkan melebihi-Mu, ya Allah. Tidak ada yang boleh kami pasrahkan, kami sandarkan selain Engkau saja, ya Allah. Allah Tuhan, wahai pencipta kami, wanahnu ibad, kami cuma hamba-Mu yang hina-dina di hadapan. Kami adalah hamba yang sangat bergantung kebutuhan kami kepada Engkau. Kami adalah hamba yang bahkan tidak bisa mencukupkan kebutuhan kami sendiri. Hanya Engkau yang bisa memenuhi semua keinginan-keinginan kami, ya Allah. Tapi sayangnya, banyak sekali keinginan-keinginan rendah kami yang menyiksa kami, yang membuat hidup kami menjadi sengsara. Di bulan Ramadan ini, ya Allah, sucikan pikiran kami. Sucikan hati kami. Zakkiha. Zakkiha anta khair man zakkaha. Cuma Engkau yang bisa sucikan pikiran kami dari semua yang haram untuk kami pikirkan. Cuma Engkau yang bisa sucikan hati kami dari semua yang haram yang tidak boleh kami rasakan. Zakkiha. Anta khair man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik zat yang bisa menyucikan hati kami. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, ciptakan Engkau yang telah menciptakan kami dan Engkau pula yang bisa menghujamkan rasa takwa kami ke dalam hati kami agar kami senantiasa bertakwa kepada-Mu. Kami yang telah kotori hati kami ini tidak mampu bersihkan hati kami kecuali Engkau yang membersihkannya, ya Allah. Semoga tadarus kami, semoga qiyamul lail kami, semoga tarawih kami menjadi ibadah, ibadah yang mampu menyucikan pikiran dan hati kami, ya Allah, dari kotoran dan kerendahan dunia kami. Walahnu ala ahdika wa wa'adika basata'ana. Ya Allah, janji kami adalah harus senantiasa mentauhidkan Engkau kapan saja dan di mana saja, agar Engkaulah satu-satunya tujuan hidup kami yang memenuhi segenap pikiran dan hati kami, ya Allah. Engkau telah janjikan kami kalau kami sudah menunaikan janji kami bahwa Engkau akan berikan surga-Mu kepada kami, ya Allah. Golongkan dulu kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Wadkhilna bi rahmatika fi ibadika salih. Wadkhilna bi rahmatika fi ibadika salih. Wadkhilna bi rahmatika fi ibadika salih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ampunkan dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ada banyak dosa yang telah menyatu di setiap sel tubuh kami. Ada banyak dosa yang masuk lewat pandangan, pendengaran, dan lisan kami. Ada banyak dosa di pikiran dan hati kami. Tidak ada yang bisa membersihkan dan tidak ada yang bisa mengampunkannya selain Engkau saja, ya Allah. Kami mengemis agar Kau ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang kami cintai, baik dia masih hidup maupun telah berada di dalam kuburnya, di bulan Ramadan ini, ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling suci ini, dengan rasa cinta kami yang tidak pernah bisa membalas kebaikannya, untuk kedua orang tua kami itu, ya Allah, siapapun dia yang telah menyayangi kami sejak kecil, ampunkan dosa-dosanya. Rabbi firli ucapan itu. Wali-wali daya, silakan sebut nama kedua orang tuamu. Sebut nama keduanya. Ayahku Fulan, ibuku Fulan. Sebut namanya. Rasakan kembali hangat pelukan. Rasakan kembali belayan kasih ayah. Ampunkan dosa-dosa mereka berdua, ya Allah. Sayangi keduanya. Cintai keduanya. Tulus keduanya sayangi dan cintai kami sejak kecil. Ayah dan ibu, bapak dan ibu, papa dan mama, ananda punya melakukan kesalahan dan dosa di hadapan. Ananda tidak pandai berterima kasih. Sewaktu ayah dan ibu masih hidup, Ananda tidak pandai membalas budi. Ananda hanya dengan kehidupan Ananda sendiri. Ananda egois dengan rumah tangga. Ananda egois membangun rumah tangga Ananda. Ananda sendiri sehingga Ananda melupakanmu. Rabbim firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami belum sempat menziarahi kubur, ya Allah. Kami belum sempat menziarahi kubur, ya Allah. Sejauh ini kami pun masih hanyut dengan kesibukan keduniaan kami. Kami seperti anak yang tidak pandai berterima kasih terhadap kebaikan kedua orang tua kami. Dari tempat ini, ya Allah, lapangkan kubur kedua orang tua kami. Kirimkan nikmat kubur untuk kedua orang tua kami. Terimalah amal-amal baik kedua orang tua kami. Mampukan kami akhirnya meneruskan kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami. Hentikan siksa atas diri. Jadikanlah kebaikan-kebaikan kami sebagai penutup kesalahan dan dosa-dosa. Mampukan kami menjalankan wasiat-wasiat baik kedua orang tua kami. Mampukan kami sambung silaturahim orang-orang yang tidak kami kenal kecuali lewat kedua orang tua kami. Mampukan kami kembali sambung silaturahim orang-orang yang tidak kami kenal kecuali lewat kedua orang tua kami. Jadikanlah kami orang yang pasti membalas terima kasih kebaikan-kebaikan orang yang berbuat baik kepada kami, khususnya kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak yang pandai bersyukur kepada kedua orang tua kami sebelum kami pandai bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Itu yang Kau ajarkan kepada kami. Adiskur li wali wali dari Kau ilayah masir. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tua. Kepada-Kulah tempat kembali kalian. Maafkan kesalahan dan salah kedua orang tua kami, ya Allah. Tempatkan arwah kedua orang tua kami di sisimu yang mulia. Saat ini, ya Allah, kami ingin memberikan hadiah yang termulia di hadapanmu untuk kedua orang tua kami. Kami ingin membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga ayat ini bisa menyejukkan mereka di alam kuburnya dan memuliakan mereka di sisimu, ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Untukmu wahai ayah dan bunda, bapa dan ibu, papa dan mama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله ringankan kaki kami untuk menziarahi kuburnya. Ringankan kaki kami untuk sambung silaturahim orang-orang yang telah kami kenal lewat darinya. Kuatkan kami untuk menolong dan membantu orang-orang yang pernah mereka bantu. Kuatkan kami untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita, karib kerabat kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina Wujudnya juga perkataan Wajah Allah yang bersakit iman. Jadikanlah rumah tangga kami perbulan surga bagi kami, ya Allah. Jadikanlah kami anggota keluarga, dan seluruh anggota keluarga kami adalah orang-orang yang menegakkan takwa. Ya Allah, kirimkan rahmat-Mu ke dalam rumah tangga kami, agar setiap orang di dalam keluarga kami adalah orang-orang yang menegakkan kalimat La ilaha illallah, kalimat takwa, menjadi keluarga yang mencintai-Mu, ya Allah. Menjadi keluarga yang menegakkan agama-Mu, ya Allah. Kami dan anak-anak kami cintakan kami kepada kitab suci-Mu, ya Allah. Mudahkan kami dan anak-anak kami untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Ringankan anak kami dan kami semua untuk senantiasa datang ke masjid untuk memperbanyak sholat kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami anggota keluarga yang berorientasi akhirat, mencari kebahagiaan akhirat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardha wa aslih lana fi dhurriyyatina واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله hidup kami cuma sekali ini, kami tidak tahu dan mungkin sebentar lagi kematian juga merenggut kami. Ya Allah, kematian datang, semuanya menjadi gelap. Cita-cita, harapan, semua tidak ada lagi gunanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu, maut itu datang tanpa rencana dan tanpa apa-apa. Semua bisa datang tiba-tiba. Tiba-tiba tubuh kita kemudian terkulai, gak berdaya. Kita bahkan tidak bisa kendalikan tangan kita sendiri. Kita sudah tidak sanggup lagi kendalikan tubuh kita sendiri. Kita bahkan tidak mampu kendalikan bibir dan lidah kita sendiri. Ketika tubuh terkulai, terkujur lemah, saat itu pupus semua harapan. Menjelang kematian, itu saat yang paling menakutkan. Apalagi kalau beban dosa begitu besar di depan mata. Sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Apa jadinya jika dosa-dosa jauh lebih banyak ketimbang kebaikan yang kita lakukan, dan suasana itu kita rasakan sebelum kematian. Anak-anak tidak kita didik dengan baik, harta dunia bercampur dengan yang haram, tempat tinggal di mana kita tinggal kelihatan semua bercampur dengan yang haram. Pakaian, perhiasan, kendaraan juga masih bercampur dengan yang haram. Tanah, rumah, aset-aset kita semua itu akan menjadi beban bagi kita sementara kita belum menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian bisa datang kapan saja. Tubuh terkulai terkujur. Kita bahkan tidak bisa menutupi kemaluan kita sendiri. Kita tidak bisa kemudian menutupi tubuh kita sendiri. Kita tahu nanti kita merasakan tiba-tiba jasad kita akan diangkat oleh orang dan masuk ke dalam kubur. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu saat yang paling mengerikan karena sudah tidak ada gunanya lagi di dunia yang kita kejar ini. Anak tidak bisa menolong, harta justru menjadi tambah beban buat kita semua. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang dengan pikiran dan hati yang penuh kepada Allah. Orang yang pikiran dan hatinya cinta kepada Allah dan takutnya hanya kepada Allah. Harapannya juga hanya kepada Allah. Pasrahnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tubuh dimasukkan ke dalam kubur sendirian sudah. Papan merapat. Tanah kemudian diendapkan. Sendirian, betul-betul sendirian. Suasana ini bukanlah biasa. Suasana itu pasti terjadi. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Bayangkan diri kita lah nanti yang terbungkus kain kafan sendirian di dalam kuburan itu. Sendirian, gelap di dalam kuburan. Allah. Ini bukan khayalan, ini pasti terjadi. Tubuh kita terbungkus kain kafan sendirian, gelap dalam gelapnya tanah. Sendirian, di ruang pengapit. Coba ingat-ingat, apa yang akan kita bawa. Ingat-ingat, apa yang harus kita siapkan. Kalau tubuh kita sudah sendirian, terbungkus kain kafan di dalam kubur itu. Dan itu tidak lama lagi. Itu tidak lama lagi, sebentar lagi dalam hitungan-hitungan usia ini. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Jangan terkecoh, jangan lalai. Dunia ini cuma sebentar. Apa jadinya dan sudah siapkah kalau tiba-tiba kita yang harus berada dan terpilih untuk berada di dalam kubur sendirian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada perhiasan yang dipakai. Tidak ada kendaraan yang bisa dibawa. Hanya kain kafan sendirian di dalam kuburmu. Di dalam kuburmu sendirian. Amal salehlah. Amal salehlah diperbanyak dari sekarang. Amal saleh, amal saleh, amal saleh. Jangan tertipu oleh dunia ini. Setan itu hanya menjanjikan kefakiran bagi kamu. Dikasih lihat kamu dunia dengan keindahan sedikit, tapi kamu akan tersiksa selama-lamanya di dalam kuburmu dan di akhirat. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Orang-orang yang kita cintai, tempat kita bekerja mengabdi, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Kecuali amal saleh yang kita lakukan. Kecuali amal saleh yang kita lakukan. Jangan salah ilmu. Hidup ini jangan salah ilmu. Pelajarilah ilmunya Allah di dalam kitab-Nya. Pelajarilah ilmunya Rasulullah di dalam sunnah. Dan jangan jadi orang tua yang menyesatkan anaknya dengan berbagai macam ilmu sehingga mereka lupa kepada Allah dan Rasul. Itu juga akan dimintakan pertanggung jawaban. Kita semua nanti akan dibangkitkan dari kubur. Bayangkan ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gelap. Dalam keadaan telanjang. Saat itu, kalau ada orang berwajah putih, berarti bersih hatinya waktu di dunia. karena hatinya selalu ingat Allah dan berorientasi akhirat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, ada yang putih wajahnya dan ada yang hitam wajah. Wajah hitam, wajah putih, bangkit dari kubur adalah gambaran isi hati ketika dia berada di dunia. Beruntunglah orang-orang yang hari ini senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang yang hari ini sucikan hatinya dari cinta dunia. Beruntunglah orang-orang yang hari ini yang tidak mengukur kesuksesannya dengan materi dunia. Astagfirullahaladzim. Waduh. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa berpuasanya memenuhi pikiran dan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Walhamdulillah.